Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul uqdatan min lisanina wa yabkahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah, kembalilah kita melalui siaran Radio Republik Indonesia ini dalam acara Penyujuk Hati, yaitu dengan rangkaian firman Allah ayat demi ayat, mudah-mudahan dapat menyejukkan hati kita. Pada kajian saat ini kita memasuki ayat 92 yang sangat singkat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atba'a sababa. Artinya, kemudian dia menempuh jalan atau suatu jalan yang lain lagi. Ayat ini sebetulnya telah disebutkan pada ayat 89 dan begitu juga pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 85. Hanya saja yang perlu kita ketahui, kata-kata dari firman Allah summa atba'a sababa itu ceritanya tidak pernah mengulang daripada ayat yang ke-85 sampai ayat ke-89, dan yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-92. Kenapa? Karena usaha yang ditempuh oleh seseorang, yaitu yang bernama di dalam Al-Quran yang lagi kita kaji, Dzulqarnain, yaitu pergi ke suatu tempat di mana satu hari lamanya adalah 3 bulan, itu pada ayat yang sebelumnya. Dan ayat ini juga menempuh dengan cara yang lain, yaitu pergi sebagaimana bepergian ke tempat tenggelamnya matahari, juga pergi sebelah dalam dan juga pergi ke tempat terbitnya matahari. Itulah kaitan ayat yang sebelumnya pada ayat 91. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan banyak jalan untuk kita berupaya, berusaha untuk mencapai jalan yang mana jalan itu semuanya adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam perjalanan itu selalu Dzulqarnain melihat semua satu kaum yang mana kaum itu menjadikan matahari atau sinar matahari sebagai alat pelindung mereka, atau mereka jadikan Tuhan mereka, mereka tidak sembahyang kepada Allah. Maka apabila kita dapatkan pada saat-saat sekarang ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, samalah masanya pada masa Dzulqarnain, yaitu pada masa Dzulqarnain ini pergi ke tempat, ada beberapa tempat yang mana tempat itu didapatkannya orang-orang tidak pernah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dianggap mereka itu belum sama sekali menerima wahyu atau belum menerima apa yang disampaikan oleh Dzulqarnain. Sebab itulah jalan yang ditempuh ini, kita dalam kehidupan kita masih banyak jalan-jalan yang kita lupakan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang sangat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa nauzubillah. Dan sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ahmad Perdana, akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Kan persilakan Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita secara khusus karena memang kita masih berada dalam suasana kisah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki jabatan, yang memiliki potensi dan ilmu pengetahuan, yang semuanya itu dia pergunakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. dan memberikan kebaikan bagi orang banyak. Kalau kita perhatikan ayat ini secara singkat saja menggambarkan kepada kita summa atba'a sababa, kemudian dia melakukan perjalanan. Seorang yang soleh seperti Zulkarnain ternyata banyak melakukan perjalanan di dalam kehidupannya. Tujuannya adalah apa? Agar wawasannya terbuka secara lebih luas, agar dia lebih mengetahui tentang perkembangan kehidupan ini. Ya, dia summa atba'a sababan hatta iza balagha maghriba syamsi, satu saat dia berada di tempat terbenamnya matahari, satu saat dia kemudian melanjutkan perjalanan sampai akhirnya matli'a syamsi, dan kemudian nanti dia akan sampai kepada suatu tempat. Setelah pembahasan ayat ini, kita pada ayat selanjutnya akan membahas tentang bagaimana dia melanjutkan perjalanan dan sampai di suatu tempat di mana penduduknya adalah penduduk yang berbeda bahasanya dengan bahasa yang dimiliki oleh Zulkarnain. Namun kalau kita perhatikan dengan baik, ternyata memang sunnatullah atau katakanlah melakukan perjalanan ini adalah merupakan suatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan Nabiullah Adam alaihi salam ternyata melakukan perjalanan yang begitu sangat panjang, 40 tahun setelah diturunkan dari surga dengan tempat yang terpisah dengan istrinya Siti Hawa, kemudian masing-masing melakukan perjalanan pengembaraan untuk dapat menemukan pasangan hidupnya masing-masing. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga seperti itu. Kita tahu bahwa ketika beliau akhirnya memiliki anak dari Ismail, dari istrinya Siti Hajar, akhirnya dia melakukan perjalanan ke Tanah Suci, ke Mekah, ya, suatu tempat yang tandus, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk suatu perjalanan yang membukakan wawasan dan pemikirannya. Begitu juga Nabiullah Nuh alaihissalam, walaupun perjalanan dilakukannya akibat karena terjadinya bencana banjir yang begitu sangat hebat, tetapi toh dia melakukan perjalanan. Ya, walakad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina ama, 950 tahun berada bersama dengan umatnya menyampaikan ajaran dakwah, dan dia tidak pernah keluar dari kota itu, tetapi pada saatnya ketika mereka ingkar, akhirnya Allah menjatuhkan bala dalam bentuk banjir bandang, banjir yang sangat besar. Akhirnya dengan kapalnya dia melakukan perjalanan ke tempat yang lain. Begitu juga dengan Nabi Musa yang kemarin baru saja kita bahas, perjalanan beliau bersama dengan Nabi Khidir, perjalanan beliau keluar dari kota Mesir, tempat Fir'aun, melarikan diri, ya. Rasulullah SAW juga melakukan perjalanan, baik itu hijrah. Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata orang-orang saleh terdahulu adalah orang yang selalu bergerak di dalam kehidupan mereka, adalah orang-orang yang tidak hanya tahu daerah kelahirannya saja, tetapi banyak melakukan perjalanan. Dengan tujuan apa? Untuk memperluas rahmat Allah di dalam kehidupan ini, menyampaikan ajaran agama, untuk membukakan wawasan kita bahwa ternyata tempat yang kita huni adalah salah satu bagian kecil yang ada di atas permukaan bumi ini, dan pada saat kita melakukan perjalanan, kita akan mampu untuk meraih tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk kembali menyadarkan diri kita betapa besar bumi Allah ini, dan akhirnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Agung dan Maha Besar, pencipta bumi yang begitu sangat besar ini, dan pencipta alam semesta yang mungkin tidak akan pernah bisa kita arungi, dan tidak akan pernah kita bisa arungi, karena memang antara satu galaksi dengan galaksi yang lainnya itu jarak tempuhnya adalah ribuan tahun cahaya, ya, dan satu kecepatan cahaya itu, satu detiknya itu bisa mencapai sekian ribu kilometer. Coba bayangkan itu. Jadi cobalah di dalam kehidupan ini banyak melakukan perjalanan. Dengan tujuan apa? Supaya wawasan kita terbuka luas. Di dalam kehidupan ini kita harus kreatif, kita harus banyak melakukan inovasi-inovasi baru, bergerak ke sana kemari, berusaha dengan baik, tidak bisa di sini ke sana, selalu ada alternatif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rahmat Allah sangat luas, karena memang rezeki Allah sangat banyak, dan karena memang bumi ini dihamparkan oleh Allah seluas-luasnya. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Kami sudah bentangkan bumi ini seluas-luasnya, maka fa ni'mal mahidun sungguh merupakan suatu bentangan yang memberikan fasilitas kenikmatan yang begitu sangat banyak, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Saya kira itu Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam ayat ini, summa atba'a sababa, yang paling penting apa, bagaimana kita atau sebab apa kita dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjalanan kita, baik itu ibadah dalam menempuh perjalanan ibadah haji, baik itu dalam menempuh perjalanan wisata. Semuanya itu kalau kita renungkan, kita akan mendapatkan sebab akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.